Halo para pendengar setia channel Al-Farizi, selamat datang kembali di ruang yang akan membedah ide-ide besar yang bisa mengubah cara kita melihat dunia. Banyak dari kita ingin membaca buku-buku penting, tapi seringkali terhalang oleh waktu, kesibukan, atau bahkan ketebalan bukunya sendiri. Karena itu, dalam episode kali ini, saya akan menyajikan rangkuman lengkap dari sebuah buku fenomenal yang dirancang khusus agar mudah Anda pahami dan dinikmati dimanapun Anda berada. Dalam waktu kurang dari 1 jam, Anda akan mendapatkan semua gagasan utamanya secara praktis, seolah-olah Anda telah membacanya sendiri. Pernahkah Anda bertanya-tanya mengapa beberapa perusahaan seperti Apple bisa terus berinovasi dan memiliki pengikut yang begitu setia, sementara perusahaan lain di produk yang serupa gagal total? Pernahkah Anda berpikir mengapa figur seperti Martin Luther King Jr. bisa menggerakkan jutaan orang hanya dengan kata-kata tanpa paksaan? Jawabannya ternyata sangat sederhana namun luar biasa kuat. Jawabannya terletak pada sebuah pola yang ditemukan oleh Simon Sinek, seorang pemikir visioner dalam bukunya yang mengubah paradigma Start With Why, How Great Leaders Inspire Everyone to Take Action. Dalam beberapa menit ke depan kita akan menyelami inti dari buku fenomenal ini, dan ini bukan sekedar ringkasan, tapi sebuah perjalanan untuk menemukan kembali tujuan kita, baik sebagai individu, pemimpin, maupun sebagai bagian dari sebuah organisasi. Siapkan pikiran Anda, karena kita akan memulai perjalanan ini dari dalam ke luar. Bab 1 dan Bab 2, Dunia yang Penuh Manipulasi versus Inspirasi. Simon Sinek membuka buku ini dengan sebuah realita yang mungkin terasa familiar di dunia kita saat ini. Ia menyebutnya dunia yang tidak dimulai dengan mengapa. Ini adalah dunia di mana kita terus-menerus dipengaruhi oleh apa yang Sinek sebut sebagai manipulasi. Tunggu dulu, manipulasi di sini bukan berarti hal yang jahat. Ini adalah taktik yang sangat umum, digunakan untuk mendorong perilaku. Coba pikirkan, seperti harga, diskon besar-besaran, obral 12-12 atau promo beli 1 gratis 1, ini berhasil, tapi apakah itu membangun kesetiaan? Begitu ada yang lebih murah, pelanggan akan pergi. Sinek menyebut ini dengan candu yang membuat produk menjadi komoditas. Lalu ada juga promosi, bonus atau nilai tambah, seperti gratis ongkir atau hadiah mainan di dalam kemasan, ini akan mendorong pembelian sesaat, tetapi bukan hubungan jangka panjang. Seperti rasa takut, iklan asuransi yang mengingatkan kita tentang resiko kecelakaan, atau berita politik yang menakut-nakuti tentang lawan, rasa takut sangat efektif, tapi didasari oleh emosi negatif. Aspirasi, pesan seperti raih tubuh impian dalam 30 hari atau jadi kaya raya dengan 5 langkah mudah, ini akan menargetkan keinginan kita. Tapi seringkali hasilnya sementara karena tidak didasari oleh perubahan mendasar dari dalam diri. Tekanan sosial, 9 dari 10 dokter gigi merekomendasikan ini atau menggunakan influencer terkenal. Kita ikut karena takut salah atau ketinggalan. Dari beberapa taktik-taktik yang tadi saya sebutkan, ini memang berhasil. Mereka bisa mendatangkan penjualan, mendapatkan suara, atau membuat orang patuh. Tapi ada satu hal yang tidak bisa mereka ciptakan, yakni loyalitas. Loyalitas sejati tidak bisa dibeli, loyalitas harus didapatkan. Disinilah Sinek memperkenalkan sebuah alternatif yang jauh lebih kuat, yakni inspirasi. Para pemimpin dan organisasi yang hebat tidak memanipulasi, mereka menginspirasi. Dan cara mereka melakukannya secara sadar atau tidak, selalu mengikuti sebuah pola yang sama. Pola inilah yang akan menjadi inti pembahasan kita. Bab 3 dan 4, Jantung Ide, The Golden Circle dan Hubungannya dengan Otak Kita. Dari sinilah Simon Sinek membawa kita ke jantung idenya, sebuah konsep yang ia sebut sebagai The Golden Circle atau lingkaran emas. Bayangkan tiga lingkaran konsentris seperti papan target, yakni ada lingkaran terluar. Ini adalah apa atau what? Ini adalah hal yang paling mudah kita identifikasi. Setiap perusahaan tahu apa yang mereka lakukan, yakni mereka menjual komputer, menyediakan jasa konsultasi, atau membuat kopi. Lingkaran tengah adalah bagaimana atau how. Beberapa perusahaan tahu bagaimana mereka melakukannya. Ini adalah proses unik mereka, nilai jual pembeda mereka. Mungkin proses produksinya lebih efisien, atau budayanya lebih inovatif. Dan di pusatnya, lingkaran terkecil namun paling penting adalah mengapa atau why. Sangat sedikit orang atau organisasi yang bisa dengan jelas mengartikulasikan mengapa mereka melakukan apa yang mereka lakukan dan mengapa di sini bukan soal uang. Uang adalah hasil, mengapa adalah tujuan, keyakinan, atau alasan keberadaan Anda. Mengapa perusahaan Anda ada? Mengapa Anda bangun dari tempat tidur di pagi hari? Dan mengapa orang lain harus peduli? Dan mengapa Anda harus mendengarkan audiobook channel Alfarizi ini? Masalahnya, kebanyakan dari kita berkomunikasi dari luar ke dalam. Dari hal yang paling jelas atau apa ke hal yang paling kabur atau mengapa. Contohnya, jika Apple berkomunikasi seperti perusahaan lain, iklannya akan berbunyi, "Kami membuat komputer yang hebat," atau apa, "Desainnya indah dan mudah digunakan." Itu adalah bagaimana? Mau beli? Nah, itu kan rasanya biasa saja ya. Tapi, Apple tidak melakukan itu. Mereka berkomunikasi dari dalam ke luar. Iklan mereka terasa seperti ini. Akan saya contohkan. Dalam segala hal yang kami lakukan, kami percaya dalam menantang status quo. Kami percaya dalam berpikir secara berbeda. Itu adalah mengapanya. Dilanjutkan, cara kami menantang status quo adalah dengan membuat produk yang didesain indah, mudah digunakan, dan ramah pengguna. Nah, itu adalah bagaimananya. Dan kami kebetulan membuat komputer yang hebat. Itu adalah apa? Lalu akhirnya, apakah kalian mau membelinya? Nah, rasanya kan sangat berbeda ya. Pesan kedua jauh lebih kuat dan menarik. Mengapa? Sinek menjelaskan bahwa ini bukan opini. Ini biologi. Struktur The Golden Circle persis sama dengan struktur otak manusia. Lingkaran luar atau apa berhubungan dengan neokorteks kita, bagian otak yang bertanggung jawab atas pemikiran rasional, analitis, dan bahasa. Lingkaran tengah dan dalam bagaimana dan mengapa, itu berhubungan dengan sistem limbik kita. Otak limbik bertanggung jawab atas semua perasaan kita, seperti kepercayaan dan kesetiaan. Otak ini juga mengendalikan semua perilaku dan pengambilan keputusan manusia. Tapi, otak limbik tidak punya kapasitas untuk bahasa. Inilah kuncinya. Ketika kita berkomunikasi dari luar ke dalam, kita berbicara ke bagian otak yang memahami fakta dan angka, tapi tidak menggerakkan perilaku. Ketika kita berkomunikasi dari dalam ke luar, kita berbicara langsung ke bagian otak yang mengendalikan pengambilan keputusan, dan kemudian neokorteks akan membantu merasionalisasikan keputusan itu. Ini menjelaskan mengapa kita terkadang membuat keputusan berdasarkan insting atau gut feeling. Itu adalah otak limbik kita yang bekerja. Rasanya benar saja. Itulah kekuatan mengapa. Orang tidak membeli apa yang Anda lakukan. Mereka membeli mengapa Anda melakukannya. Produk atau jasa Anda hanyalah bukti nyata dari mengapa Anda. Bab 5, 6, dan 7. Membangun kepercayaan dan menggerakkan orang. Jika orang membeli mengapa Anda, lalu bagaimana cara membangun sebuah organisasi atau gerakan yang didasari oleh inspirasi? Sinek memberikan 3 kunci penting, yakni kejelasan, disiplin, dan konsistensi. 1. Kejelasan. Mengapa? Anda harus bisa mengartikulasikan mengapa Anda ada melampaui produk dan layanan Anda. Jika Anda tidak tahu mengapa Anda, bagaimana orang lain bisa tahu? 2. Disiplin bagaimana? Nilai-nilai atau prinsip yang memandu Anda haruslah berupa tindakan, bukan hanya integritas, tapi selalu lakukan hal yang benar. Anda harus disiplin untuk tetap berpegang pada nilai-nilai ini bahkan saat sulit. 3. Konsistensi terhadap apa? Semua yang Anda katakan dan lakukan, produk Anda, pemasaran Anda, budaya kerja Anda harus konsisten dan menjadi bukti dari mengapa Anda. Inilah yang disebut otentisitas. Ketika ketiga hal ini seimbang, kepercayaan akan muncul. Kepercayaan adalah perasaan, bukan pengalaman rasional. Kita percaya pada orang dan organisasi yang kita rasa memiliki nilai yang sama dengan kita. Disinilah kita kembali ke salah satu cerita paling ikonik dalam buku ini, yakni Wright Bersaudara versus Samuel Pierpoint Langley. Pada awal abad ke-20, semua orang berlomba-lomba untuk menjadi pertama menerbangkan pesawat. Samuel Langley memiliki semua resep sukses. Dana dengan $50,000 dari pemerintah, tim berisi para ahli terbaik, koneksi orang-orang paling berkuasa dan liputan media massa. Tapi, mengapanya adalah untuk menjadi kaya dan terkenal. Beberapa ratus mil jauhnya, Wilbur dan Orville Wright tidak punya apa-apa, tidak ada dana, tidak ada koneksi, tidak ada satupun dari tim mereka yang punya gelar sarjana. Mereka mendanai mimpi mereka dari toko sepeda. Tapi, mereka punya mengapa yang jelas. Mereka percaya jika mereka bisa menciptakan mesin terbang, itu akan mengubah dunia dan bermanfaat bagi umat manusia. Mengapa mereka begitu kuat sehingga menginspirasi tim kecil di Dayton, Ohio untuk bekerja dengan darah, keringat, dan air mata? Sementara tim Langley bekerja untuk gaji, tim Wright bekerja untuk sebuah tujuan. Hasilnya, pada 17 Desember 1903, Wright Bersaudara berhasil, sementara Langley setelah kegagalan yang memalukan menyerah begitu saja. Dia tidak peduli dengan kemajuan teknologi, dia hanya peduli karena dia tidak menjadi yang pertama. Pelajaran ini berlaku juga saat membangun tim. Jangan rekrut orang-orang untuk sebuah pekerjaan. Rekrutlah orang yang percaya pada apa yang Anda percayai. Seperti kata Herb Kelleher dari Southwest Airlines, Anda bisa mengajarkan keahlian, tapi Anda tidak bisa mengajarkan sikap. Rekrutlah orang yang mengapanya selaras dengan mengapa organisasi Anda. Bab 8 dan 9. Hukum difusi inovasi dan titik kritis. Oke, jadi Anda sudah punya mengapa yang jelas. Anda sudah punya tim yang percaya. Lalu, bagaimana cara menyebarkan ide atau produk Anda ke masyarakat luas? Di sini, Sinek menghubungkan The Golden Circle dengan teori lain yang sangat terkenal, yakni hukum difusi inovasi. Teori ini membagi populasi ke dalam kurva lonceng. Inovator 2,5%, yakni pengambil resiko yang suka mencoba hal baru. Lalu, ada kurva selanjutnya, yakni pengadopsi awal sebesar 13,5%, yakni visioner yang bisa melihat potensi dari ide baru dan percaya pada insting mereka. Lalu, selanjutnya di kurva selanjutnya ada mayoritas awal, yakni sebanyak 34%. Ini lebih praktis, mereka butuh bukti bahwa ide itu berhasil sebelum mencoba. Lalu, di kurva selanjutnya ada mayoritas akhir, yakni sebesar 34%. Ini adalah skeptis. Mereka baru ikut jika semua orang sudah melakukannya. Dan yang terakhir ada laggard, yakni 16%, yakni dia sangat menolak perubahan. Kebanyakan perusahaan menargetkan pasar massal, yaitu kelompok mayoritas. Mereka mencoba meyakinkan semua orang dengan fitur dan manfaat. Ini adalah sebuah kesalahan fatal. Menurut hukum ini, Anda tidak bisa mencapai pasar massal jika Anda belum memenangkan hati 15-18% pertama, yakni inovator dan pengadopsi awal. Kelompok mayoritas yang praktis tidak akan mencoba sesuatu sampai ada orang lain yang mencobanya lebih dulu dan merekomendasikannya. Dan siapa para pengadopsi awal ini? Mereka adalah orang-orang yang bertindak berdasarkan insting dan perasaan. Mereka adalah orang-orang yang mengapanya selaras dengan mengapa Anda. Mereka tidak membeli produk Anda karena sempurna, mereka membelinya karena produk itu merepresentasikan keyakinan mereka. Contoh kegagalan klasik adalah TiVo, perekam video digital. Produknya memang revolusioner, kualitasnya terbaik, dan didanai dengan baik, tapi mereka gagal total. Mengapa? Karena mereka memasarkan apa yang produknya lakukan. Anda bisa nge-pause siaran TV melewati iklan. Mereka menargetkan mayoritas dengan fitur, bukan menginspirasi pengadopsi awal dengan mengapa. Pesan mereka seharusnya seperti ini. Jika Anda tipe orang yang ingin memegang kendali penuh atas kehidupan Anda, kami punya produk untuk Anda. Sebaliknya, lihatlah gerakan hak-hak sipil Martin Luther King Jr. Dia tidak berkeliling sambil berkata, "Saya punya rencana 12 langkah, tapi dia berkata, saya punya mimpi." Dia membagikan mengapanya, dia berbicara tentang keyakinannya akan dunia yang setara dan 250 ribu orang yang datang ke Washington DC pada tahun 1963 tidak datang untuk Dr. King. Mereka datang untuk diri mereka sendiri. Mereka datang karena mereka percaya pada mimpi yang sama. Mereka adalah para pengadopsi awal yang menyalakan api sebuah gerakan yang mengubah sebuah bangsa. Bab 10, 11, dan 12. Tantangan terbesar adalah sukses. Ketika mengapa menjadi kabur. Sekarang bagian yang paling menantang. Simon Sinek mengatakan bahwa tantangan terbesar bagi sebuah organisasi bukanlah kegagalan, melainkan kesuksesan. Setiap organisasi dimulai dengan mengapa yang jelas, yang biasanya datang dari semangat pendirinya. Saat perusahaan masih kecil, mengapa ini terasa di setiap sudut ruangan. Sang pendiri ada di sana setiap hari, membuat keputusan berdasarkan instingnya. Namun, seiring pertumbuhan perusahaan, sesuatu yang berbahaya terjadi. Sinek menyebutnya the split atau perpecahan. Organisasi mulai lebih fokus pada metrik yang mudah diukur. Pendapatan, laba, pangsa pasar. Mereka mulai fokus pada apa yang mereka lakukan, karena itu yang mendatangkan uang. Perlahan tapi pasti, kejelasan mengapa sang pendiri mulai kabur. Organisasi tidak lagi dijalankan oleh perasaan dan keyakinan, tapi oleh spreadsheet dan data. Contoh paling kuat dalam buku ini adalah Walmart. Sam Walton membangun Walmart dengan mengapa yang sangat jelas. Melayani orang, dia percaya jika dia menjaga komunitas dan karyawannya, mereka akan menjaga bisnisnya. Dia berkeliling dengan truk pick-up sederhana dan mengenal nama kasirnya. Dia membangun raksasa retail berdasarkan pelayanan. Namun, setelah Sam Walton meninggal, Walmart mengalami the split. Mengapanya yang tadinya melayani orang bergeser menjadi harga murah. Fokusnya beralih dari pelayanan menjadi efisiensi. Hasilnya apa? Walmart menjadi perusahaan yang sering dikritik karena perlakuan buruk terhadap karyawan dan mematikan bisnis lokal. Padahal, apa yang mereka lakukan, yakni menjual barang dan bagaimana mereka melakukannya dengan harga murah, tidak banyak berubah. Yang hilang adalah jiwa mengapanya. Ini juga yang dirasakan banyak pengusaha muda dan pengusaha sukses. Mereka mencapai semua target finansial, tapi kehilangan perasaan sukses yang mereka miliki saat merintis dari garasi. Sinek membedakan ini. Sinek membedakan antara pencapaian atau achievement dan kesuksesan. Ini, kalau pencapaian atau achievement adalah mencapai target apa yang Anda inginkan. Tapi kalau kesuksesan atau sukses adalah perasaan yang datang saat Anda tahu mengapa Anda menginginkannya. Ketika sebuah organisasi kehilangan mengapanya, mereka hanya punya apa. Dan ketika Anda hanya punya apa, Anda menjadi komoditas. Satu-satunya cara untuk bersaing dengan itu adalah dengan harga, fitur dan layanan, arena permainan, manipulasi. Bab 13 dan 14, menemukan mengapa dan kompetisi yang baru. Jadi, bagaimana kita menemukan kembali mengapa kita yang mungkin sudah kabur, atau bagaimana kita menemukan untuk pertama kali? Sinek memberikan sebuah petunjuk penting. Mengapa tidak datang dari melihat ke depan? Mengapa Anda adalah sebuah proses penemuan, bukan penciptaan? Mengapa Anda datang dari masa lalu Anda, dan itu adalah akumulasi dari nilai-nilai, pengalaman hidup dan keyakinan untuk membentuk diri Anda hari ini. Untuk sebuah organisasi, mengapanya berasal dari kisah asal-usul pendirinya. Mengapa Apple yang revolusioner lahir dari budaya anti-kemapanan California di tahun 60-an dan 70-an yang dianut oleh Steve Jobs dan Steve Wozniak. Untuk menjaga agar mengapa tetap tajam dalam setiap pengambilan keputusan, Sinek menawarkan tes sederhana yang berlian yang ia sebut sebagai tes seledri. Bayangkan Anda datang ke pesta dan mendapatkan banyak saran bisnis. Anda harus pakai NMS, Anda butuh susu beras, coba kue Oreo. Anda pergi ke supermarket dan membeli semuanya di kasir. Keranjang Anda penuh dengan barang acak. Tidak ada yang tahu apa ya keyakinan Anda. Tapi, bagaimana jika sebelum ke supermarket, Anda sudah tahu mengapa Anda adalah selalu melakukan hal yang sehat? Maka dari semua saran tadi, Anda hanya akan membeli susu beras dan seledri. Keputusan menjadi mudah, efisien, dan yang terpenting, konsisten. Orang lain bisa melihat dengan jelas apa yang Anda yakini hanya dengan melihat apa yang Anda lakukan. Ini berlaku untuk semua keputusan bisnis, mulai dari perekrutan, pemasaran, hingga pengembangan produk. Apakah keputusan ini sejalan dengan mengapa kita? Jika iya, lakukan. Jika tidak, jangan. Ini membawa kita pada pemikiran akhir yang sangat kuat. Ketika Anda tahu mengapa Anda, kompetisi menjadi tidak relevan. Bayangkan seorang pelari, jika tujuannya adalah mengalahkan pelari lain, dia akan melakukan apa saja untuk menang. Mungkin, bahkan dengan cara yang tidak sportif. Semua orang adalah saingan. Tapi jika tujuannya adalah untuk menjadi lebih baik dari dirinya sekemarin, maka kompetisinya menjadi diri sendiri. Orang lain bukan saingan. Mereka hanyalah pelari lain di lintasan yang sama. Inilah pergeseran paradigma terakhir dari Start With Why. Berhentilah terobsesi dengan kompetitor Anda. Berhentilah bertanya bagaimana kita bisa lebih baik dari mereka. Mulailah bertanya, bagaimana kita bisa lebih baik dari kita minggu lalu? Fokuslah untuk terus membuktikan mengapa Anda. Ketika Anda melakukan itu, mereka yang percaya pada apa yang Anda percayai akan menemukan Anda. Pelanggan Anda akan menjadi mitra Anda. Karyawan Anda akan menjadi pejuang Anda. Anda tidak lagi bersaing. Anda sedang memimpin. Jadi inilah inti dari Start With Why. Ini bukan sekedar strategi bisnis, ini adalah cara pandang terhadap dunia. Sebuah undangan untuk kembali ke hal yang paling mendasar, tujuan baik Anda seorang CEO, seorang seniman, seorang manajer, atau seorang pelajar. Pertanyaan ini berlaku untuk Anda semua. Apa, mengapa Anda? Buku ini mengajarkan kita bahwa inspirasi tidak bisa direkayasa, loyalitas tidak bisa dibeli. Keduanya lahir dari keselarasan antara apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan, dan apa yang sesungguhnya kita yakini. Orang tidak membeli apa yang Anda lakukan. Mereka membeli mengapa Anda melakukannya. Dan apa yang Anda lakukan hanyalah bukti sederhana dari apa yang Anda yakini. Terima kasih telah menyimak perjalanan kita dalam membedah buku Start With Why di channel Alfarizi ini. Semoga ide-ide ini tidak hanya menjadi pengetahuan, tetapi juga menjadi percikan api untuk Anda memulai perjalanan menemukan mengapa Anda sendiri. Jika Anda merasa konten ini bermanfaat, jangan lupa untuk subscribe channel Alfarizi, berikan like, dan bagikan video ini kepada siapa saja yang mungkin butuh sebuah percikan inspirasi. Tuliskan di kolom komentar, apa mengapa yang menggerakkan Anda? Saya sangat ingin mendengarnya. Sampai jumpa di pembahasan buku hebat berikutnya, tetaplah bertanya, tetaplah terinspirasi, dan selalu mulailah dengan mengapa.